hatiku, kau bawa cinta padaku yang dulu pernah hilang bersama mimpi. Mengapa kau hanya berkunjunglah kau ke sini, oh ingin ku bisikkan senandungku. Tonight.